Monggo sayangku, Siska Valentina New Monada. Valentina Rossi katanya, pembalap lah ya. Ayo mas, aman mas ya. Oke, okay. Buat cowok-cowokku yang ganteng, damai semuanya mas-masku ya. Oke okay, langsung saja, New Monada.